بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة عزني الله وإياكم بالإسلام kita lanjutkan pembahasan mulakhas fi qa'idil lughatil arabiyahnya sampai di kita juz yang pertama ini ya. Malam ini pertemuan ini juz yang pertama yaitu sampai di pembahasan khabar inna. Ya kan? Pas di situ ya, sampai di situ ya memang. Iya, masuk itu ya. Oi, silakan baca Pak siapa ya? Mas Gulam lah. Iya. Khabaru inna. Khabaru inna wa kullu khabarin lil dimuftad. Ya, lam nujah, benar. Dimubtada. Dimubtada apa tadi? Dimubtada. Hah? Ya. Apa? Majrur kan? Kok? Oh iya. Oh. Nah, iya. Limubtada'in ya. Limubtada'in. Salah tulis. Enggak. Benar. Enggak salah tulis. Limubtada'in. Iya. Tadkhulu 'alaihi inna au ihda akhawa dura. Au ihda. Au ihda akhawa. Akhawa inna. Iya. Wa ada wa qabalu inna. Iya, baik. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kemarin dapat postingan masalah agama ya kan dari dulu kita kan. Biasa kita kalau baca kita biasa untuk mengapakan penulis kayak gitu. Itu akan menulis. Kalau orang Jadi kalau ini dia reflex ya kan. Kan gitu. Iya. Itu gimana? Kan itu adab dalam membaca kitab juga. Iya, benar. Ya, supaya kita berkah dengan ilmunya kan. Iya. Kalau oh iya. Kalau memang antum yakin atas kekristenan beliau, ya sudah, enggak usah didoakan. Iya, enggak usah ada pendoaan dan juga jangan dilaknat gitu. Ya enggak usah ada pendoaan. Iya, enggak perlu. Ya biarkan apa adanya aja gitu. Iya. Jadi ya qala al-muallif gitu aja gitu. Nah. Oh, orang dia udah mati kan? Belum. Oh, masih hidup. Bahkan ulama-ulama yang lain memuji beliau, namun tidak mendoakan. Iyalah, ya memuji atas keilmuannya ya. Ada apa lah? Maksudnya penulis dulu. Ada juga yang mau dipelajari Al-Quran ya? Ada juga yang mau karena itu bahasa pusat. Kalau memang demikian ya semoga aja lah Allah kasih hidayah dia kan. Ya hadahullah ya ilal Islam kan gitu. Tadi Ustaz yang kita juga akan anggap ilmunya juga memastikan bahwa misalkan mulai terkotik. Oh iya ya. Berarti ya bahasa dia yang seperti jika tidak ada tobit itu maka pasien itu tidak sembuh kan ada juga. Iya. Enggak boleh. Iya. Iya betul. Ha. Iya ya. Tapi memang iyalah ya. Kita agak sulit kan apalagi Kristen Koptik kan, Kristen Ortodok ya namanya. Mereka juga sering bilang wabillahi taufiq wal hidayah. Ya karena memang Tuhan kita kan sama ya. Ya justru kalau misalkan kita bilang Tuhan kita dan Tuhan dia berbeda, kita yang bahaya jadinya ya. Iya. Jadi manhaj kita justru yang dipertanyakan, ini kok bisa-bisa yang bilang Tuhan kita dan Tuhan mereka beda, ya kan? Saat Allah sendiri di dalam Quran mengatakan bahwa Tuhan kayak Tuhan kita, apa namanya? Ya Tuhan mereka adalah Tuhan kita, kan gitu ya. Yang ada ya lakum dinukum waliyadin, itu yang ada kan. Agama mereka, agama kita. Agama mereka, agama mereka, agama kita, agama kita. Namun Tuhan kita ya satu ya. Iyalah kita jadi berarti ya kita cukupkan aja cuma dengan mengatakan qala al muallif gitu ya. Baik, silakan baca. Sudah tadi ya. Nah, jadi terkait masalah tulisan hamzah tadi jika dia berada di akhir, maka ini tergantung pada huruf sebelumnya. Kalau misalkan huruf sebelumnya itu fathah ya, maka dia pakai apa namanya itu? Pakai alif ya. Kalau misalkan dia sebelumnya dhammah baru pakai waw, kalau sebelumnya kasrah baru pakai ya begitu ya, mangkoknya. Cuman hamzahnya di bawah kan? Enggak, hamzahnya di atas. Inna itu hamzahnya di bawah. Iya, benar. Jadi untuk hamzah inna itu tulisan hamzahnya di bawah, adapun untuk hamzah yang ada di sini itu kepala ainnya di tulisannya di atas ya. Adapun kalau inna memang iya karena harokatnya kasrah, maka tulisannya pakai karena harokatnya kasrah. Tapi kalau yang anna itu kan hamzahnya di atas juga ya. Jadi enggak di bawah. Nah, ini kan tapi bacanya li mubtada'in gitu ya. Mungkin kalau kita bertanya, li mubtada'in kenapa enggak hamzahnya di bawah kan kepala ainnya di bawah? Ya, maka alasannya lagi-lagi karena huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi udahlah pakai alif, kemudian terkait masalah di mana posisi hamzahnya ini problem lagi ya. Antum bisa lihat risalah singkat atau risalah kecil dari Syekh Utsaimin terkait penulisan hamzah ini. Syarah jurumnya juga dicantumkan ya disertakan yang muassasah apa penerbit muassasah apa yang muassasahnya begitu. Nah, demikian. Baik, sekarang kita bahas poin pertama dari pembahasan khabaru inna. Di sini kata beliau poin pertama ini dapat kita pahami bahwa di sini beliau sedang memberikan ta'rif tentang khabar inna. Dia katakan khabar inna itu sebenarnya atau ialah seluruh khabar bagi mubtada. Jadi seluruh khabar bagi mubtada. Itulah khabar inna. Yang kemasukan atas khabar inna ini, ya jadi alaihi ha itu kembali kepada khabaru inna. Jadi yang kemasukan atas khabar inna ini itu lebih tepat lagi, lebih dekat ya. Ya, khabar. Jadi tadkhulu alaihi, tadkhulu ala khabari khabarin li mubtada'in begitu ya. Jadi yang masuk kepada khabar mubtada tersebut inna atau ihda akhwatiha. Yes. Inna ataupun salah satu saudara-saudaranya. Itulah yang dimaksud dengan khabar inna. Nah, jadi untuk memahami khabar inna, maka fahamilah khabar mubtada. Nah, kalau di sini penulis mendefinisikan khabar dengan apa? Dengan definisi bagaimana? Masih ada yang ingat enggak? Coba lihat. Di sini beliau mendefinisikan khabar dengan ungkapan apa? Dengan ibarah bagaimana? Ma yukammilu ma'nal mubtada. Sesuatu yang menyempurnakan makna mubtada, itulah dia definisikan tentang khabar. Nah, jadi berarti khabar inna itu juga adalah ma yukammilu ma'nal mubtada. Kenapa kita bilang khabar inna itu adalah ma yukammilu ma'nal mubtada? Tapi enggak kita namakan mubtada lagi ya. Lebih tepatnya ma yukammilu ma'na. Iya, ma'na isma inna, ma'na ismi ismi inna kan gitu ya. Ma yukammilu ma'na ismi inna. Nah, kenapa kita bisa tetapkan demikian? Ya karena di sini beliau katakan khabaru inna huwa kullu setiap khabarun li kullu khabarin li mubtada'in alaihi inna tadkhulu alaihi inna aw ihda akhwatiha. Jadi oleh karena itulah kita tadi bisa tetapkan bahwa khabar inna adalah sesuatu yang menyempurnakan makna isim inna. karena khabar inna di sini kata beliau adalah seluruh khabar bagi si mubtada yang kemasukan atas khabar mubtada tersebut inna atau salah satu saudara-saudaranya inna. Terkait hukumnya, wa khabaru inna ayyakuna daiman marfu'an. Jadi kata beliau, terkait hukumnya khabar inna ini selamanya mesti dirafakan. Oleh karena itulah kita akan selalu dapati ya, bahwa khabaru inna minal marfu'at, termasuk isim-isim yang dirafakan, karena memang dia selamanya dirafakan. Kenapa mesti ada kata-kata daiman? Ya, karena ada juga al-marfu'at yang ternyata min wadha'ifil marfu'at yang ternyata dia enggak selamanya marfu, seperti tabi. Ya, jadi tawabi juga minal marfu'at tapi juga minal mansubat dan juga minal majrurat, kan begitu. Nah, ini kalau khabar inna ya daiman marfu'an, wallahu alam. Ya, jadi senantiasa ataupun selamanya dirafa'kan. Ya, sebagai contohnya di sini inna Zaidan qa'imun. Ya. Qaim, nah inilah yang dinamakan dengan ataupun syahidnya ya. Syahid kita di sini adalah qaim yang dinamakan dengan khabar inna yang dia dirafakan dengan dhammah. Kenapa kita bisa tahu bahwa qaimun ini adalah khabar inna? Karena dia ini adalah khabar mubtada sebelum kemasukan inna. Dan bagaimana kita bisa tahu bahwa qaim ini adalah khabar mubtada? Karena khabar itu adalah ma yukammilu ma'nal mubtada. Jadi karena qaim ini menyempurnakan makna Zaid, maka qaim adalah khabar. Ya. Singkatnya, ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu diistilahkan dengan predikat. Jadi karena qaim ini adalah predikatnya si Zaid, maka qaim kita namakan dengan khabar. Nah, begitu. Ya, predikat itu sesuatu yang menerangkan subjek. Iya, itulah dia. SPOK. Subjek bukan pelaku. Subjek itu sesuatu yang diterangkan. Nah, subjek ini bisa berupa pelaku, bisa berupa yang lainnya lah, begitu. Itulah subjek. Bisa berupa apa? Enggak lah, kalau subjek nggak pernah kata kerja ya. Subjek pasti berupa kata benda ya. Masa Indonesia kata apa namanya? Pokoknya bukan kata benda, bukan kata kerja ya. Nah, jelas begini, subjek kalau dalam bahasa Arab itu ada banyak ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya cuma ada satu ya. Subjek cuma ada satu. Yaitu ya subjek, pokoknya sesuatu yang diterangkan. Jadi misalkan begini nih, ikhwan. Mobil tertabrak. Mobil tertabrak. Secara bahasa apakah mobil pelaku? Secara bahasa ya, saya enggak tanya secara istilah. Secara bahasa apakah mobil pelaku? Dari ungkapan tadi. Enggak juga, enggak harus. Hah? Iya, secara bahasa justru mobil objek. Perhatikan, mobil tertabrak. Iya, atau mobil kena tabrak gitu ya. Iya, mobil kena tabrak. Nah, mobil secara bahasa pelaku bukan? Bukan. Tapi mobil secara istilah itu disebut dengan subjek. Kenapa dikatakan dengan subjek secara istilah ya? Kenapa disebut dengan subjek? Karena dia diterangkan oleh kena tabrak gitu. Nah, karena kena tabrak itu menerangkan mobil, maka kena tabrak disebut dengan predikat. Nah, kira-kira demikian. Nah, untuk lebih jelas, untuk lebih terang ya terkait subjek predikat ini kan sebenarnya pelajarannya pelajaran bahasa Indonesia. Jadi silakan antum lihat pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Saya hanya mengumpamakan, siapa tahu ya kan, siapa tahu kita ada yang mengenal subjek. Jadi saya umpamakan dengan istilah ataupun saya apa namanya? Bukan saya umpamakan, tapi lebih tepatnya saya padankan gitu ya. Jadi saya padankan ke permasalahan tersebut gitu. Jadi misalkan seperti maf'ulun bih, kemudian kita padankan dengan apa? Objek. Tujuan kita dari memadankan hal tersebut adalah untuk lebih memberi pemahaman kepada audiens, kan gitu. Ya, makanya kita beri padanan. Nah, makanya kita lihat kayak di kitab terjemahan Muyassar yang dikarang oleh Ustaz Aceng Zakaria hafizahullah, kan gitu. Nah, itu kan dia sering memadankan perkara-perkara yang ada di Nahu itu dengan ke bahasa Inggris. Kenapa dia selalu padankan ke bahasa Inggris? Dia berharap siapa tahu ada pembacanya yang memahami bahasa Inggris gitu loh. Makanya dia padankan. Nah, kita yang enggak paham udah skip aja. Skip aja bahasa Inggrisnya kan. Kita lihat aja keterangan dia, nah begitu. Ya, kira-kira demikian. Ya, dan kadang kalau misalkan ada padanannya dalam bahasa Indonesia, itu dia berikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Tapi ada kalanya sering ya, sering enggak ada gitu ya. Jadi padanannya dalam bahasa Indonesia itu enggak ada sehingga dia berikan padanan dalam bahasa Inggris. Ya, dan tujuan dia ataupun harapan dia, siapa tahu pembaca bukunya itu ada yang mengerti bahasa Inggris. Wallahu a'lam. Nah, jadi kalau yang enggak ngerti ya kita skip aja. Atau ditanyakan seperti tadi, seperti Mas Royan tadi ya. Jadi apa yang dimaksud dengan predikat? Ya tanyakan aja. Yang dimaksud dengan predikat adalah sesuatu yang diterangkan. Ya, istilah predikat sebenarnya bahasa Arab juga punya istilah sendiri ya. Apa istilahnya ikhwah? Mas Khair. Subjek predikat ya. Dalam bahasa Arab juga punya istilah sendiri untuk subjek dan predikat. Apa istilahnya? Mas Hulam. Untuk subjek predikat bahasa Arab juga punya istilah sendiri. Pak Saif. Iya. Jadi subjek predikat musnad dan musnad ilai. Ya. Cuma dia bukan subjek predikat, predikat subjek ya. Predikat subjek. Jadi musnad dan musnad ilai. Kenapa predikat subjek? Kenapa yang predikat itu musnad ya? Yang predikat itu musnad, yang subjek itu musnad ilai. Yang di buku lain tetap urutannya itu musnad musnad ilai, walau memang yang satu memaknai musnad sebagai subjek, yang satu memaknai musnad ilai sebagai predikat gitu ya. Tapi pada yang masyhur di tengah-tengah kita itu yang musnad yang predikat, yang musnad ilai yang subjek ya, ya itu yang masyhur ya. Walau kemarin sudah kita singgung juga dan terkesannya Ibnu Malik juga mengistilahkan apa memaknai musnad sebagai subjek dan memaknai musnad ilaih sebagai predikat. Ya, tapi yang masyhur di tengah-tengah kita, musnadnya yang predikat, musnad ilaih itu subjek. Nah, jadi itu jadi bahasa Arab juga punya istilah itu gitu ya. Punya istilah subjek predikat. Nah, jadi kenapa harus ada kedua istilah ini kalau sudah ada mubtada, ada khabar, kan ada maf'ulun bih, kenapa harus ada kedua istilah ini? Nah, jadi ini istilah ataupun wazifah musnad dan wazifah musnad ilai itu adalah wazifah umum, wazifah global. Wazifah global. Dimana saat kita ingin menerangkan jumlah, apa itu yang namanya jumlah, maka kita enggak perlu mengatakan begini, jumlah itu adalah yang terdiri dari mubtada dan khabar dan fi'il dan fa'il. Apalagi nanti sebenarnya fi'il dan fa'il itu belum cukup. Ada fi'il dan naibul fa'il, ada fi'il dan isim kana, dan ada fi'il dan isimnya dan khabarnya, kan begitu. Jadi kan terlalu panjang. Jadi kalau kita mau bilang jumlah itu adalah susunan yang terdiri dari mubtada dan khabar, atau fi'il dan fa'il, atau fi'il dan naibul fa'il, atau isim atau fi'il serta isimnya serta khabarnya. Jadi cukup kita katakan apa? Bahwa jumlah itu adalah subjek predikat musnad dan musnad ilai ya, tarkibul isnadi ya, jadi jumlah itu biasa dikenal dengan tarkibul isnadi, yaitu tarkib yang terdiri dari musnad dan musnad ilai ya, subjek predikat. Nah, itu global. Nah, kemudian musnad ya, musnad ini itu ada yang berupa fi'il, ada juga yang berupa isim. Ada yang berupa fi'il, ada yang berupa isim. Nah, yang berupa isim itu pasti khabar. Ya. Musnad yang berupa isim itu pasti khabar. Demikian. Sementara musnad ilai itu ada yang berupa fa'il. Ya, maksud saya subjek kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, musnad ilai itu ada yang berupa fa'il, ada yang berupa naibul fa'il, ada yang berupa mubtada, ada yang berupa isim kana dan sebagainya, kan begitu. Wallahu a'lam. Ya, jadi demikian. Ya, jadi sebenarnya bahasa Arab juga punya istilah sendiri ya untuk subjek dan predikat, yaitu musnad dan musnad ilai. Ya, kalau ditanya apa itu musnad? Musnad adalah yang menerangkan. Apa itu musnad ilai? Yang diterangkan. Ya, musnad yang menerangkan, musnad ilai yang diterangkan. Termasuk Bu, kata isim kan ya? Hah? Termasuk kata isim musnad ilai. Iya, tepat. Dan musnad ilai pasti isim. Iya. Ya, jadi begitu ya. Jadi kalau tadi musnad yang berupa isim pasti khabar dan musnad ilai pasti isim. Ya, musnad ilai yang berupa isim pasti khabar dan musnad ilai musnad ilai musnad yang berupa isim pasti khabar dan musnad ilai pasti isim. Ya, pasti isim. Artinya apa? salah satu ciri khasnya isim adalah musnad ilaih atau sebagai subjek. Nah demikian. Saya juga belum nemu ya, bahkan dalam bahasa Indonesia sekalipun saya belum nemu ada subjek yang berupa fiil, berupa kata kerja. Ada nggak? Bisa contohkan? Subjek dalam bahasa Indonesia berupa kata kerja. Ada? Saya pikir nggak ada ya. Hah? Memakan adalah ya, memakan adalah memakan adalah hobiku. Nah sebenarnya bukan memakan adalah hobiku, karena kalau misalkan memakan adalah hobiku itu berarti artinya perbuatannya itu yang menjadi apa namanya melakukannya itu yang menjadi hobi. Tapi yang dimaksud di situ kan perbuatan memakan, ya itu aslinya kan perbuatan memakan adalah hobiku. Iya, jadi sebenarnya masdar, cuma memakan dalam bahasa Indonesia nggak ada masdarnya. Karena bahasa Indonesia kan bukan termasuk bahasa yang flektif ya. Jadi nggak ada memakan nggak ada masdarnya. Ada masdarnya. Jadi sebenarnya kan perbuatan memakan adalah hobiku. Hobiku adalah memakan. Hah? Hobiku adalah memakan. Nggak bisa juga. Ya. Karena memakan itu pasti terikat dengan waktu dia. Itu nggak bisa. Ya, hobiku adalah memakan. Itu tetap saja sebenarnya perbuatan memakan yang menjadi hobi dia. Iya, perbuatan memakan yang menjadi hobi. Wallahu a'lam. Nah demikian. Ya, tapi entahlah ya. Coba antum periksa lah di bahasa Indonesia apakah memang ada subjek itu berupa kata kerja ya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab subjek pasti isim seperti kesimpulan Pak Saif tadi. Nah jadi Mas Royan, ya, apa tadi definisi musnad? Nah, padanannya dalam bahasa Indonesia apa? Subjek. Apa? Iya. Predikat ya. Padanannya dalam bahasa Indonesia predikat. Berarti musnad yang ya karena dia predikat berarti yang iya. Antum tahu predikat kan? Misalkan begini. Apa namanya? Dalam bahasa Indonesia apa susunannya? Predikat. Kayak gitu subjek predikat objek atau ya. Predikatnya harus di belakang. Memang predikat harus di belakang. Ya, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan. Enggak, maksudnya begini, kata predikat tahu enggak? Baik secara bahasa sekalipun. Kata apa itu predikat? Sandang. Hah? Kata sandang. Predikat enggak secara bahasa. Apa itu predikat? Arti predikat. Secara bahasa. Contoh yang kita namakan dengan predikat contohnya apa? Predikat secara bahasa ini. Misalnya? Saya pandai-pandainya itu predikat. Bukan, itu secara istilah. Itu secara istilah. Ah, yang dibilang misalkan ungkapan predikat dia gitu kan. Predikat dia begini gitu. Ah, itu contohnya kayak apa? Jadi misalkan Dr. Ali, ya, Dr. Ali. Nah, apakah dokter itu predikat? Iya, disebut predikat kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan predikat, ikhwah. Predikat itu kan artinya statusnya dia, gitu loh. Jadi, misalkan lagi Fakhruddin LC, iya. Iya, Fakhruddin LC. Mana yang kita sebut dengan predikat? Nah, LC. Jadi udah paham antum kan? Yang dimaksud dengan predikat kan? Berarti predikat itu artinya apa? Iya, keterangan kan gitu, apa namanya itu ya? Gelar. Nah jadi misalkan kalau ada kita ungkapkan begini, kenapa Muhammad tampan disebut dengan predikat? Karena memang dia gelar untuk si Muhammad gitu loh. Makanya pun secara, jadi begini, ketika kita mengambil suatu kata, ya, menjadi apa namanya kita peruntukkan untuk sebuah istilah sebenarnya ada hubungannya secara bahasa gitu loh. Paham? Maaf. Kesimpulan predikatnya dengan nilai C. Nah itu kan predikat kan? Nah itu disebut dengan predikat kan gitu kan? Jadi nilai C adalah predikatnya. Ya. Nah jadi berarti predikat itu apa? Sesuatu yang disandang. Sesuatu yang disandang ya gitu ya. Sesuatu yang disandang ataupun yang melekat di dia gitu ya. Nah, jadi kenapa Muhammad tampan, tampan itu diistilahkan dengan predikat? Karena memang ada indikasi makna secara bahasanya gitu loh. Paham kira-kira? Iya, predikat musnad. Ya, kalau dalam istilah bahasa Arab, predikat musnad dan subjek musnad ilaih. Ya, jadi makanya kita sering-sering lihat ya, di bahasa apa di kitab-kitab Arab. Misalkan ada sebuah istilah, ya, misalkan ada sebuah istilah, yang mana istilah tadi itu akan dia terangkan makna secara bahasa dan makna secara istilahnya. Makanya kan ada istilah, misalkan tauhid lughatan, tauhid istilahan, kan begitu. Nah, ketika sebenarnya aslinya adalah yang secara lughah, itulah asli dari kalimat tersebut. Makna asli dari kalimat itu adalah yang secara lughah, secara bahasa. Namun kata ini mereka gunakan untuk sebuah istilah yang kemudian makna secara istilahnya ini pun sebenarnya berdekatan dengan makna secara bahasa. Pada dasarnya ada kedekatannya dengan makna secara bahasa begitu. Dibahasakan lagi predikat ini kan apa bahasa mungkin predikat. Maksudnya coba dimanai lagi predikat itu apa gitu. Gimana? Yang digelari gitu maksudnya, yang di gimana yang dikasih kayak tadi kan. Iya. Nah, secara istilah predikat itu ataupun musnad itu adalah sesuatu yang diterangkan. Sesuatu yang menerangkan si subjek. Ya, sesuatu yang menerangkan subjek itulah predikat secara istilah. Kalau secara bahasa tadi apa? Gelar ya. Secara bahasa gelar. Nah, kenapa gelar itu dibilang predikat? Karena memang dia melekat pada sebagai keterangan melekat sebagai keterangan gelar yang disandangkan kepada orang tersebut kan gitu atau sesuatu. Makanya lah itulah makna predikat secara bahasa. Nah, kenapa ini dijadikan istilah ya untuk Muhammad dijadikan istilah untuk kata tampan yang ada di ungkapan Muhammad tampan kan begitu. Karena memang tampan secara enggak langsung juga sedang memberikan gelar untuk si Muhammad kan gitu yang disandangkan kepada Muhammad. Nah, gitu. Bisa juga begitu. Jadi predikat itu adalah yang menghukumi sementara subjek adalah yang dihukumi gitu loh. Nah, contoh jumlah fi'liyah misalkan jalasa aliyun. Jalasa aliyun, bahasa Indonesianya apa itu? Ali telah duduk. Kita sudah tahu bahasa Indonesianya ya. Ali telah duduk. Kita sudah tahu bahasa Indonesia dari jalasa aliyun. Nah, jadi dari kedua kata itu, mana kira-kira yang subjek dan mana yang predikat? Kan begitu. Iya. Nah, berarti Ali adalah subjek dan jadi berarti jalasa itu adalah musnad dan Ali adalah musnad ilaih. Makanya namanya musnad dan musnad ilaih. Jalasa Aliun, musnad dan musnad ilaih. Begitu. Karena jalasa adalah musnad, sesuatu yang menerangkan siapa? Menerangkan si Ali. Dan Ali sesuatu yang diterangkan oleh apa? Oleh jalasa. Begitu. Iya, musnad dan musnad ilaih ya. Iya, benar. Jadi musnad wa musnad ilal musnad. Ya, ilaih kembali kepada ilal musnad. Jadi musnad wa musnad ilaih. Begitulah dia. Nah, demikian. Kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, memang polanya ada dua. Ada musnad dan musnad ilaih, ada musnad ilaih dan musnad. Polanya memang ada dua. Kalau dalam bahasa Indonesia polanya cuma ada satu, yaitu musnad ilaih dan musnad subjek predikat. Tapi kalau dalam bahasa Arab memang polanya ada dua. Ada ya. Kalau yang musnad dan musnad ilaih itu kita kenal dengan jumlah ismi fi'liyah. Kalau yang musnad ilaih dan musnad itu kita kenal dengan jumlah ismiyah. Begitu. Jadi memang sepintas, apalagi untuk yang tidak biasa dikenalkan dengan istilah al-isnad, kan gitu ya. Secara otomatis akan berkomentar, ngapain ada ini kalau sudah ada mubtada khobar, kalau sudah ada fi'il fa'il, kan gitu. Kalau sudah ada Ya, tapi intinya begini, ada hikmah yang cukup besar ya di balik pengetahuan kita terhadap perkara musnad dan musnad ilai yang mungkin bisa kita rasakan saat kita sudah mendalaminya gitu. Biar lengket ya. Iya benar memang. Iya. Harus 100 kali baru lengket ya. Nah, jadi contoh lain Mas Royan. Bulu matanya halus. Maksudnya bulu mata dia halus ya. Bulu matanya halus. Berarti mana di situ yang predikat dari ungkapan tadi? Iya, mana yang predikat? Iya. Dan mana yang dinyatakan subjek? Nah, begitulah dia. Itulah yang dinyatakan subjek. Nah, jadi udah paham tuh ya? Nah, itu wazifah global ya, wazifah mujmal, bukan wazifah spesifik. Nah, jadi dari sini bisa kita sadari, berarti subjek ini ada dong yang berupa fa'il. Iya, karena kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan subjek, maka berarti artinya kita bisa simpulkan subjek ada yang berupa fa'il, dan akan ada juga yang berupa naibul fa'il, dan akan ada juga yang berupa mubtada. Contoh subjek yang berupa naibul fa'il, misal Quran tersebut dibaca, bahasa Arabnya apa? Iya, quri'al Quranu atau yuqra'ul Quranu. Yuqra'ul Quranu, al-Quranu naibul fa'il, iya enggak? Ya kan, karena apa? Didahului oleh fi'il majhul. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan yuqra'ul Quranu, berarti kan Quran sedang dibaca. Quran itu sedang dibaca. Mana yang predikat? Dan mana yang subjek? Nah, jadi artinya berarti apa? Oh, subjek berarti bisa berupa naibul fa'il, dan mungkin seterusnya. Mahfum ya? Udah duduk nih, salih tuh. Beda ya? Masya Allah. Iya, baik. Ha. Yang saya bilang musnad ilai tadi memang mempunyai makna yang luas itu. Iya. Karena memang ketika macam tanda-tanda isim itu kan. Alif ram, tanwin, huruf jar. Iya. Tapi kita upaya nanti isim itu seperti dorobku. Iya kan? Iya. Nah, ada dia mempunyai tanda itu. Baik. Santa. Tapi itu setelah kita memahami musnad ilai tadi itu kan. Betul. Nah, ini juga pernyataan Bapak itu senada dengan pernyataan Ibnu Aqil di dalam syarah Ibnu Malik. Ya, jadi memang dan juga pernyataan siapa ya? Kalau enggak salah pernyataan Ibnu Hisham juga demikian ya. Jadi tanda keisiman al-isnad ilai itu merupakan tanda terkuat bagi isim. Iya. Iya, benar. Iya. Tanda terkuat bagi isim, tepat, Masya Allah. Ya, kita lanjutkan. Ah, ya, silakan. Khabar ini yang muda iman marfu. Iya. Kemudian ada juga marfu tapi misalnya ada iman ahya dan kemudian ya. Tabi gitu ya. Iya, seperti tabi. Setiap adawat-adawat itu kan semuanya ada kan? Benar. Selainnya itu berarti kayak adawat termansubat, daiman mansubat atau daiman mansubat. Minal mansubat, nanti akan kita bahas. Apakah minal mansubat ya, dari sekian banyaknya al mansubat, apakah semuanya daiman atau justru ada yang tidak daiman? Nanti akan kita bahas. Iya, demikian. Baik. Ahsan, tak pertanyaan bagus. Baik, kita lanjutkan. Ya, namun yang jelas untuk khabar di sini kata beliau daiman marfu'an. Ya, jadi jangan pernah sesekali kita mansubkan khabar atau jarkan khabar. Contoh lain innal laji'ina a'iduna ila watanihim. Jadi a'idun di sini syahidnya sebagai khabar inna yang marfu'nya dengan waw karena dia itu jamak mudzakkar salim. Lanjutkan Mas Mas apa namanya? Mas Ghulam bacaannya. Akhawatu inna. Iya. Iya. In. Hah? Kok in? Innalah. Kan Iya, dadanya. Kalau di sini inna ya. Iya. Inna. Nah. Bintaukidi. Iya. Contohnya nggak usah dibaca, lanjut aja. Anna. Iya. Bintaukidi. Iya. Walamujan. Ayatakot dama. Iya. Kala. Kalam. Kala. Cermat. Kalama. Baik. anna litaukidi wala budda ayyata qaddamaha kalama. Kalama ya. Kalam ini isim fi'il harf, Mas Gulam. Kalam ini isim fi'il harf. Isim ya. Nah, kalau isim saat tidak ada alif lam, maka apa yang harus kita lakukan pada isim? Kalau enggak ada alif lam. Nah, bertanwin. Ketika dia fathatain, ya, ketika dia fathatain atau tanwinul fathah gitu ya. Itu kalau isim pasti penulisannya disertai dengan alif. Nah, jadi sebenarnya pilihan bacaannya itu lebih tepat jika anta pilih kalau enggak kalamun, kalamin. Kalau kalamun enggak mungkin lagi. Kenapa enggak mungkin? Karena enggak ada alifnya. Alif nasabnya enggak ada gitu. Nah, demikian. Karena kalau misalkan dia kala mansub, mestinya ada alif, kecuali ada alif lam. Nah, kalau ada alif lam, pilihannya jadi tiga. Ya, bisa al-kalamu, bisa al-kalama, bisa al-kalami. Tapi kalau enggak ada alif lam begini, itu pilihannya pasti cuma dua. Iya, jadi pilihannya pasti dua. Kalau enggak mun, min ini pilihannya. Nah, Mas Gulam. Kecuali, iya, kecuali ghairu munsharif. Kalamin ya. Ayyata qaddamaha kalamin. Apa alasan jarnya? Jadi pilihannya tinggal satu, kalamun. Tapi tetap pertanggungjawabannya iya, apa kan gitu. Iya, betul. Iya. Kok tidak? La budda artinya hendak, mesti, seharusnya, selazimnya, selayaknya. Ah, seyokianya banyak lah itu. Sepantasnya. Iya, sepantasnya betul. Mestinya. Semua. Enggak lah. Lanya enggak usah diartiin. Iya, enggak usah. Pokoknya la budda itu satu paket dalam bahasa Indonesia iya, dia satu paket. La budda itu satu paket bahasanya semestinya gitu. Iya, bahasa Indonesia dari la budda semestinya. Ya, semestinya. Memulai, mendahului. Iya. Anda memulai kalam semestinya. Oh, itu an itu harfu masdari. Itu bukan hikayah. Wala buddaan, nah an itu bukan hikayah. Ini beneran, ini beneran, bukan hikayah nih annya ya. Memang beneran beramal dia. Makanya bacaan anta kan tadi ayyata qaddama. Jadi dia beneran beramal ya. Bukan hikayah di sini. Bukan kalimat mahkiyah ini. Ah iya, coba ya artikan. Biar tahu ya. Iya. Anna litaukid. Iya. Ya. Wala budda maka seharusnya ayat taqaddam maha anna itu ya. Ayat taqaddam dia ya anna itu memulai memulainya nya itu karena kalam maksudnya dimulai kalam gitu tuh. Dimulai kalam. Apa harus mendahului kalam. Nah, ini masyaallah ya, tapi terjemahannya bagus secara harfiah ya. Namun secara tarkib itu salah, itu diakibatkan oleh apa? Belum duduknya i'rab. Iya, belum duduknya i'rab. Tapi kalau misalkan i'rab sudah duduk, maka kita akan bisa menerjemahkannya. Oke, saya kasih tahu. Atau saya tanya dulu ke Mas Khair. Mas Khair, itu kalam bacaannya apa? Kalam. Kalamun sebagai kalamun sebagai khobar. Sebagai khobar. Baik, masih salah. Pak Saif. Sebagai fa'il. Nah, ini yang benar. Oke, ikhwah. Jadi kalamun sebagai fa'il. Nah, kalau sudah sebagai fa'il berarti enggak mungkin enggak apa enggak lain enggak bukan, maka dia adalah fa'il dari fi'il. Nah, ya taqaddam, terjemahkan. Nah, karena kita sudah tahu itu fa'il, maka terjemahkan. Seharusnya iya. Iya. Kalam itu mendahului nya. Iya, nya kembali ke anak. Nah, begitu. Itulah kalau misalkan i'rabnya duduk. Maksudnya i'rabnya tepat. Kalau i'rabnya tepat, maka secara otomatis pemahaman kita terhadap konteks itu akan terhindar dari kesalahan. Begitu. Ada maka cara pendeteksinya. Kalau ada fi'il di sini. Ya kan? Cari fa'il ya, pasti wajib. Iyalah, kan begitu kan. Nah. Ya taqaddamnya kan fi'il. Cari fa'ilnya. Dari masdarin tetap. Tandanya ya, terlepas dia sudah dari di masdari, dia tetap berupa fi'il yang wajib ada fa'il. Nah, maka masdar muawalnya bukanlah fi'il itu saja, melainkan apa? Fi'il beserta fa'ilnya. Seperti misalkan kita katakan anna, masdar muawwal anna beserta isimnya, beserta khabarnya, kan bukan isimnya doang tapi beserta khabarnya. Nah, susunan itulah yang disebut dengan masdar muawwal. Begitu juga dengan jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah ketika kemasukan harfu masdari, maka jumlah fi'liyah itulah yang menjadi masdar muawwal. Jadi an beserta fi'ilnya beserta marfu'nya. Jadi bukan fi'ilnya doang, karena fi'il, setiap ada fi'il pasti wajib ada marfu'nya, kan begitu? Wajib ada marfu'nya. Nah, kenapa mereka hanya mencukupkan ungkapan an beserta fi'ilnya? Karena seakan-akan mereka menganggap kita sudah tahu bahwa setiap ada fi'il wajib ada marfu'nya, begitu loh. Iya, jadi sudah masyhur. Kalau udah ada fi'il pastilah ada marfu'nya. Karena enggak mungkin fi'il berdiri sendiri. Kan begitu. Nah, kemudian kita kan tadi sudah paham bahwa jumlah fi'il dan fa'il itu adalah jumlah subjek predikat, jumlah musnad dan musnad ilaih. Nah, dalam bahasa Indonesia, musnad dan musnad ilaih itu yang kita duluin adalah apa? Musnad ilaihnya, subjeknya. Nah, jadi yang menjadi musnad ilaih di sini adalah kalamun. Kan gitu kan? Karena kan fa'il itu kan musnad ilaih. Maka kalamun itu kita duluin dibandingkan si predikatnya. Nah, predikatnya adalah ya taqaddam. Berarti seharusnya kalam mendahului nya. Nah, kalamun ini adalah apa? Isim? Enggak, isim apa ini? Dari segi ta'yin ini isim apa? Isim nakirah. Nah, karena isim nakirah, maka tambahkan kata sesuatu. Jadi berarti, supaya antum bisa lebih paham tujuan dari keterangan beliau, anna itu adalah litaukid, kata beliau. Anna itu faedahnya untuk penegasan. Wala buddha, kemudian ketentuan berikutnya adalah semestinya, selayaknya atau seharusnya ada suatu kalam, ada suatu jumlah yang mendahului anna. Jadi ketika kita menggunakan anna, selayaknya ada jumlah sebelumnya. Begitulah dia pemahamannya. Karena kalam adalah isim nakirah, jadi berikan kata sesuatu. Ada suatu kalam yang mendahului nya kembali ke anna. Kenapa pilihannya yataqaddamaha? Kenapa enggak dipilih dengan ungkapan ayyataqaddamahu? Karena huruf? Karena huruf ketika dia hikayah dianggap muannas. Ya, lebih tepatnya begitu. Huruf bukan muannas ya. Iya, kenapa huruf bukan muannas? Karena kita enggak akan pernah temui pembahagian huruf kepada muzakkar dan muannas. Huruf itu bukan apa? Dari ketiga jenis kata, huruf bukan isim dan bukan fi'il. Ya huruf ya huruf ya. Jadi isim ya isim, fi'il ya fi'il, huruf ya huruf. Loh, terus kok bisa anna ini yang kita sudah sepakati bahwa dia adalah kalimat jenis huruf, kita bilang isim muannas dalam kasus hikayah. Dalam kasus hikayah kita hukumi dia isim muannas. Iya. Alamatut ta'nis lil isim pembahasannya. Alamatut ta'nis lil isim. Jadi artinya huruf-huruf tersebut itu kita anggap isim. Kapan bisa kita anggap isim? Kan seharusnya kan kita kritis. Ya semestinya. Loh, kok huruf dibilang isim? Huruf ya huruf, isim ya isim. Apakah mungkin huruf sekaligus menyandang status isim? Enggak. Ya huruf tetap huruf, enggak akan pernah menyandang status isim. Namun ketika dia diceritakan, dia distatuskan sebagai isim. Begitulah dia. isim dan huruf yang di sini ini yang tempat jamaahnya ini. Iya, ha kembali. Ini bukan huruf biasa, tapi isim. Iyalah. Benar. Jadi ha yang kembali kepada Anna yang lagi diceritain tadi itu statusnya adalah isim. Statusnya isim. Nah, begitu. Dan isimnya dinyatakan sebagai isim muannas. Tapi tentunya isim fil fil qiyas, ya. Isim fil kinayah kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Mafhum ya? Jadi akhwatu inna adalah inna itu sendiri, ya sebenarnya inna enggak perlu disebutin lagi kan, karena yang mau kita bacakan kan saudara-saudaranya inna kan ya. Ya. Akhwatu inna adalah inna itu sendiri, yang guna dari inna itu adalah penegasan. Selain daripada inna, kemudian anna yang gunanya juga sama dengan inna yaitu penegasan. Nah, tapi untuk anna di sini ada catatan yang di apa namanya yang dicantumkan oleh beliau, wala budda ayyata qaddamaha kalamun, dan hendaklah ya sebuah kalam, sebuah jumlah lah kita bilang ya. Sebuah jumlah itu mendahului si anna. Kan begitu. Jadi anna ini sendiri sebenarnya ya, anna ini sendiri sebenarnya kan masuk ke dalam jumlah. Nah, tapi ketika kita menggunakan anna yang masuk ke dalam jumlah tadi, itu sebelumnya mesti ada jumlah juga. Kalau misalkan enggak ada jumlah, artinya kita enggak akan bisa menggunakan anna. Enggak bisa. Jadi misalkan kita mau bilang begini, sesungguhnya Muhammad itu adalah orang yang kaya. Anna Muhammadan ghaniyun, enggak bisa. Jadi kalau yang enggak, kalau misalkan mau kayak begitu enggak, kita enggak memang enggak butuh jumlah sebelumnya. Bagaimana? Pakai inna. Jadi itu aja perbedaan inna dan anna. Kalau anna adalah wala budda ayataqaddamaha kalamun, selain daripada itu berarti kita pakai inna. Selesai permasalahan sebenarnya. Ya, walau memang mereka ada yang merincinya. Nah, tapi rincian itu sampai sekarang saya enggak hafal. Ya enggak hafal saya rincian itu. Jadi saya cukup mengingat bahwa anna adalah harfu masdari. Kapan saya butuh harfu masdari, disitulah saya pakai anna. Nah, demikian. Ya, jadi kalau di sini kata beliau, inna tanpa embel-embel, tanpa embel-embel keterangan, inna litaukid. Nah, sementara anna wala budda ayyataqaddamaha kalamun. Yang artinya apa? Berarti ya selain daripada keadaan ini ya pakai inna. Wallahu a'lam. Ya, itulah pemahaman yang bisa kita ambil. Kemudian selanjutnya Mas Gulam. Ya, ka anna. Iya, litashbihi. Ida kana kubaruha jamidan. Iya. Walidhoni. Ida kana kubaruha mustaqbal. Iya. Lanjut. Lanjutna. Iya. Istif'al. Istif'al. Iya. Iya. Ai. Itu aljar itu, harfu jar. Itu karena itu kan enggak ada huruf ya-nya. Enggak ada huruf ya-nya. Tafa'ul. Iya, kalau misalkan taf'il itu kan ada ya-nya. Ya. Nah, kalau ini tafa'ul. Nasabati. Ditasab. Tafa'ul. Tafa'ul. U. Iya, ul. Nasabati. Iya, kok. Tafa'ul. Tafa'ul, iya. Tafa'ul. Iya, itu dia. Tapi ini lah. Iya, lamul jar berarti litasabbu. Tanwin lah, enggak ada alif lam kan? Litasabbutin. Iya. Lima. Ba. Iya, lima ba'da. Ba'daha. Hukman. Iya. Mukhalifan. Iya. Di hukmi. ما قبلها لحكم ما إضافة لحكم ما ما قبلها ولذلك لابد أن يتقدمها كلام نعم ini sama kayak tadi susunannya. Dan ini juga memang merupakan tugas berat bagi kita bersama ketika membaca kitab. Ya, ini benar-benar mencermati ataupun mengamati mana yang susunan idhafah dan mana yang bukan susunan idhafah. Ya, agar tidak salah-salah di dalam memberikan tanwin pada suatu kalimat. Ya, lanjut Mas Hulam, nanti saya terangkan ya biar habis. La'alla. Ya. Ada alif lam? Ada alif lam? Oh iya, dirojai. Iya. Wahua tarkubu tarkubu Iya benar, tarkubu boleh. Iya. La fu'ul. Hah? Fu'ul itu. Fu'ul. Iya, fu'ul. La wuthuqu. La wuthuqi la wuthuqun. Taraqqubu syai'in. Hah? Lir raja'i wa huwa taraqqubu syai'in la. Bismillah. Enggak, ini bihusuli. Ini muta'alliq ini. Apa namanya menurut saya ya, tapi nanti coba antum bantah jika memang saya salah. La ini adalah harf ataf, bukan nafiah lil jins. Bukan nafiah lil jins. Menurut saya ini huruf ataf, hanya saja memang saya masih bingung ini ma'tuf alaihnya apakah taraqqub atau syai. Apa arti taraqqub? Mengharapkan. Hah? Mengharapkan. Wuthuq tidak pasti. Wuthuq taraqqub syai, mengharapkan sesuatu. Ini nah, tidak pasti ya. Oh, berarti ialah la nafial jins. Iya, berarti benar la nafial jins. Ya, lanjutkan Mas. La wuthuqa bihusulihi. La wuthuqa. La wuthuqa. Bihusulihi. Iya, baik. Nah, ini sedikit disclaimer ya. Ini juga ya kalau tadi saya katakan salah satu kelemahan kita ataupun salah satu penyebab kesalahan kita di dalam memahami terkib adalah dikarenakan tidak duduknya i'rab ya. Nah, tapi juga salah satu kelemahan kita di dalam memahami terkib adalah apa? Bukan kita tak tahu apa i'rabnya, tapi kita salah di dalam memberikan arti ataupun enggak punya mufradat sehingga salah mendeteksi i'rabnya. Jadi memang ini saling mendukung ini. Tahu mufradat. Iya, salah dua. Jadi kalau misalkan dia punya mufradat tapi enggak duduk i'rabnya, bisa jadi mendatangkan kesalahan di dalam memahami tarkib. Dia tahu i'rab dan dia menguasai i'rab, hanya saja dia enggak menguasai mufradat, maka ini juga bisa mendatangkan kesalahan di dalam menentukan i'rab sehingga salah paham terhadap tarkib. Nah, demikian wallahu a'lam. Ya, kayak saya tadi ya, saya beranggapan bahwa la ini adalah huruf nafi. Karena apa? Karena tidak memahami ataupun tidak tahu mufradat dari taraqqub dan wuthuq. Ya, sehingga saya beranggapan ini adalah huruf nafi, huruf ataf ya. Namun ternyata setelah diketahui maknanya ataupun mufradatnya, ternyata la ini adalah la nafiyah lil jins. Baik. Ya, ulangi lagi Mas. Ulang bacaan yang tadi la'alla lir. Jadi iya, la'alla tadi ulangin. La'alla lir rojai. Iya. Wa huwa tarki taraqqubu syai'in la wusuqa bi husulihi. Iya. Terus lait laita iya bitamanni iya wa huwa mahabbat iya mahabbatu husuli syai'in. Iya, wa huwa mahabbatu husuli syai'. Wa idza ittasalat ilaita ya ul mutakallimi. Iya, ya ul mutakallimi. Tawanat biha nunun tusamma nunin tusamma tusamma. Ini mafulun bih, ini nun ini. Nah, mafulun bih. Mafulun bih. Iya, mafulun bih. Mafulun bih masuk lah. Dinamakan. Iya. Munal biqayati. Iya, baik. Terakhir. Lin nafyi. Iya. Ya, itu fa-nya sukun ya, lin nafyi. Ah. La lin nafyi. Iya. Wa harf. Wa harfu la. Lahu istakmala. Istif'al. Istikmalati. Istikmala. Wa harfu la lahu isti'mala mubtada itu. Mala. Iya, isti'malatun. Mutafa'il. Iya. Mutafa'il. Mutafa'ilun. Atau mutafa'ilatun. Mutafa'ilatun. Iya. Itu tiga kalimah. Sin baru fiil baru dhamir. Dan ini ikut bab fa'ala. Sin satu kalimat baru fiilnya baru dhamirnya. Nah, fiilnya ini ikut bab fa'ala. Ikut bab fa'ala, cuma ini fiil mudhari'nya. Iya. Iya, ngikut terus dong, ngikut terus. Ah, iya. Iya, baik. Nah, jadi saya pikir permasalahan Mas Gulam adalah mesti lebih sering membiasakan diri lagi ya di dalam membaca gitu. Kalau bisa jangan cuma ngedengar aja. Jadi misalkan kalau pas ngaji kitab itu kan, mungkin di situ pas di situ karena memang nggak disuruh baca satu-satu, pas di situ antar ngedengerin, tapi sampai rumah kalau bisa dibaca ulang yang didengerin pas di kajian gitu. Jadi supaya terbiasa. Baik. Ya saya, hah? Oh nggak ada di sini. Oh iya ya, nanti kita bacakan aja. Baik. Nah jadi selanjutnya karena kita selesaikan aja nih ya, biar enggak kepotong. Karena itu gunanya adalah untuk tasbih. Ya, gunanya adalah untuk tasbih. Apa tasbih bahasa Indonesianya? Ya, mirip lah kalau bahasa, berarti karena ini mirip gitu ya. Kayak gitu ya. Iya gitu ya. Oke. Nah, jadi tujuannya adalah lit tasbih, untuk penyerupaan. Tasbih ini berarti sighah apa ini? Mas Gulam. Tasbih, iya. Sighah apa itu berarti? Taf'il. Itu wazannya kan? Sighah apa? Oh. Iya, sirah masdar ya. Baik, sirah masdar. Jadi kan, iya, ini bukan hak dhamir ya. Ini bukan hak dhamir. Kan nalit tasbih, karena itu gunanya ataupun fungsinya adalah untuk penyerupaan. Tapi ada catatan. Catatannya apa? Idza kana khabaruha jamidan, barulah dia penyerupaan. Kalau khabarnya itu berupa isim jamid, ya apa itu isim jamid? Sudah kita terangkan kayaknya, atau mungkin belum ya, nanti insya Allah akan kita terangkan di juz yang kedua. Ya, tapi sebenarnya sudah pernah kenal antum apa yang dimaksud dengan isim jamid. Ya, jadi kalau misalkan khabarnya berupa isim jamid, maka tasbih. Ya. Tapi kalau misalkan walidhanni, ya, jadi faedahnya berarti ada dua, satu li tasbih, itu kalau misalkan khabarnya berupa isim jamid, dan satu lagi li dhanni, praduga, sangkaan, ya, perkiraan. Nah ini kapan? Idza kana khabaruha mustaqqan, kalau khabarnya berupa isim mustaq. Apa itu isim mustaq? Ini juga sudah pernah kita terangkan ya, atau nanti kita terangkan ulang. Nah contohnya nih, contoh kana Muhammad dan Asad. Nah Asad ini litas apa di sini kananya litasbih. Kenapa? Karena khabarnya jamid, Asad. Sementara kalau misalkan kaannaka fahim, nah ini bukan mirip. Ya, ini bukan mirip kita nerjemahinnya. Nah, kalau kaannaka Muhammad kaanna Muhammadan Asadun, nah ini baru kita bilang mirip. Muhammad mirip Asad. Tapi kalau yang di bawah ya, nah ini enggak bisa dibilang mirip gitu loh. Enggak bisa dibilang tasbih. Ah iya kayaknya, iya betul, kayaknya betul. Iya, kayaknya kamu enggak paham gitu. Kayaknya, iya. Memang kata kaya, ya kata kaya sendiri pun itu berarti ada juga ada dua ya. Ada bisa jadi kaya itu mirip, bisa jadi kaya itu iya kan gitu ya. Berarti sama ya. Ya bisa jadi kaya itu mirip, bisa jadi kaya itu praduga. Jadi kalau misalkan kau kaya singa ya, jangan monyet loh ya. Ngeri kali ya. Kau kaya singa kan gitu. Nah, itu berarti mirip. Tapi kalau misal kok kayaknya enggak paham, berarti itu seakan-akan gitu ya. Berarti ada dua ya, sama kayak bahasa Arab berarti. Ya, berarti kita enggak perlu bingung ya. Intinya kaanna sama kayak bahasa Indonesia, atau lebih tepatnya kaanna itu sama dengan kaya ya. Di mana kaya itu bisa jadi li tasbih, bisa jadi li dhon. Tergantung khabarnya. Kaya itu bahasa Arab. Oh iya, enggak lah, ada di bahasa kamus bahasa Indonesia kok. Orang Jawa sama nanti kayaknya seperti. Oh iya ya, oh iya ya. Oh iya pula ya. Oh iya ya. Bahasa Medan ya. Insya Allah. Cemana ya. Allahu Akbar. Iyalah. Terlalu banyak. Kalau diterjemahin ya, sebagai, oh kalau maksudnya bahasa, bahasa bakunya ya. Iya bisa jadilah. Iya ya, betul-betul. Tapi kalau yang untuk lidhon enggak bisa pakai sebagaimana engkau enggak paham, enggak bisa. Iya, enggak cocok dia. Sepertinya masih bisa ya. Sepertinya kok enggak paham gitu. Ah iya, maksudnya itu dugaan. Atau yang paling enak kayaknya tadi malahan. Iya. Paling enak kayaknya ya. Nah demikian. Jadi singkatnya ikhwa, selama ini mungkin kita hanya tahu kalau kaanna itu litasbih, ternyata kaanna bisa litasbih, bisa lidhon ya, tergantung khabarnya. Kalau jamid maka litasbih, kalau khabarnya mustaq maka lidhon. Lalu lakinna lil istidrak. Saya bingung ya membahas Indonesia kan istidrak ini. Istidrak ini pentapian gitu ya. Apa bahasa Indonesianya? Penentangan. Hah? Iya, penentangan gitu ya. Penentangan gitu. Pentapian, tapi itu gunanya apa ya, Pak? Saya tanya gantung. Hah? Tapi itu gunanya apa? Bukan, tapi bukan. Iya, misalkan begini. Bukan Muhammad yang berdiri, tapi Ali ya. Tapi itu gunanya apa? Pengalihan. Ya, pengalihan ya, gitu ya. Iya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan istidrak ya, pentapian gitulah. Istilahnya istidrak. Hah? Apa? Untuk meralat ya. Ya bisa juga lah ya. Tapi itu ralat ya. Oh iyalah, bukan Muhammad yang berdiri, tapi Ali. Iyalah meralat lah. Betul lah. Istidrak meralat ya, betul betul. Ya bakunya tetapi. Iya. Pentetapian gitu ya. Atau ya bagusan yang tadi meralat ya. Jadi lil istidrak untuk meralat. Ya jadi lakinna untuk meralat. Berarti bahasa Indonesia lakinna biasanya tapi gitu ya. Kalau di KBBI kata pengumum intra kalimat. menyatakan hal yang bertentangan atau tidak sesuai. Ah, bertentangan ya, berarti kayak Pak Saif tadi ya, bertentangan ya, betul. Untuk menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan yang sebelumnya. Tidak selaras. Iya, atau tidak selaras. Nah, itulah istidrak. Ai, ya di sini diterangkan lagi apa sih istidrak itu? Ya, apa sih istidrak itu? Ai li tatsabbutin lima ba'daha hukman mukhalifan li hukmi ma qablaha. Walidzalika la budda yataqaddamaha kalamun. Nah, jadi maksud istidrak ini ialah untuk menetapkan, ya, untuk menetapkan apa saja yang setelahnya, setelah lakinna maksudnya. Jadi untuk menetapkan kalimat yang ada setelah lakinna, ya, sebagai hukum yang menyelisihi kalimat yang ada sebelum lakinna. Berarti ya paslah, ngeralat lah. Ya, ya betul, ngeralat. Ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan istidrak. Ya, ini menetapkan, mempositifkan, ya, mempositifkan kata yang ada setelah lakinna, ya, sebagai hukum yang menyelisihi kata yang sebelum ada di lakinna. Mahfum kira-kira nih? Hah? Bal juga bisa tetapi. Ya sama, istidrak. Salah satu kegunaan bal adalah lil istidrak. Sehingga istidrak, bagi kita yang enggak ngerti apa makna istidrak, maka inilah dia. Inilah definisi istidrak. Ya, sama kayak misalkan kalau misalkan antum ditanya, apa itu ralat? Nah, ini definisi ralat. Definisi ralat itu adalah apa? Menetapkan sesuatu yang terletak setelah kata ralat, atau setelah kata tapi, ya, sebagai hukum yang menyelisihi kata yang sebelum kata yang ada di sebelum kata tapi gitu. Kira-kira begitulah dia. Mafhum ya? Ditasabbutin lima ba'daha, kembali kepada lakinna, hukman mukhalifan li hukmi ma qablaha. Ya, ha kembali kepada lakinna. Jadi ai litasabbuti lima ba'da lakinna hukman mukhalifan li hukmi ma qabla lakinna. Nah, begitulah dia. Paham Mas Gulam? Ada yang mau ditanyakan Mas Gulam? Iya, untuk menetapkan apa saja atau apa saja tadi langsung saya takwil ke kata, ke kalimat. Jadi untuk menetapkan kalimat yang berada setelah lakinna. Jadi apa saja tadi saya langsung apa namanya? Saya langsung takwilkan ke kalimat. Karena enggak lain enggak bukan pasti kalimat kan gitu. Karena kita berbicara tentang bahasa Arab yang isinya cuma kalimat. Jadi ma di sini yang dimaksudkan adalah kalimat. Lima apa saja maksudnya adalah kalimat. Gitu ya. Jadi langsung saya takwilkan supaya bisa lebih dipahami. Jadi menetapkan, mempositifkan kalimat yang ada setelah lakinna sebagai hukum yang menyelisihi, ya, apa namanya, sebagai hukum yang menyelisihi hukum kalimat yang ada sebelum lakinna. Paham kira-kira Mas Gulam? Jadi ma itu langsung saya takwilkan ke kalimat. Tapi kalau mau pakai apa saja juga silahkan ya. Jadi menetapkan apa saja yang berada setelah lakinna sebagai hukum yang menyelisihi hukum kalimat ataupun hukum apa saja yang berada sebelum lakinna. Menyelisihi. Iya. Mukhalif menyelisihi ataupun yang berbeda, hukum yang berbeda dengan hukum yang ada, dengan hukum kalimat yang ada sebelum lakinna. Jelas ini kira-kira ya. Konteksnya jelas ya, bisa dipahami ya. Dan makna harfiahnya sudah dapat kan? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan tanyakan saja. Nah, kesimpulan dari definisi istidrak ini sehingga memberikan apa? Memberikan inklusif walidzalika la budda ayyataqaddamaha kalamun. Jadi berarti di dalam penggunaan lakinna jugalah apa? Mesti ada kalam yang mendahuluinya. Mesti ada sebuah kalam yang mendahuluinya. Nah, begitu. Itulah kesimpulannya. Ya, walidzalika, oleh karena itu berdasarkan keterangan ataupun definisi istidrak tadi, la budda yataqaddamaha kalamun. Jelas? Untuk lakinna? Ya, pokoknya kalau ada yang belum jelas tanyakan saja ikhwah. La'alla lirraja'i wa huwa taraqqubu syai'in la wuthuqa bihusulih. Nah, la'alla ini gunanya adalah untuk pengharapan. Ya, la'alla ini kegunaannya adalah untuk pengharapan. Berarti kalau bahasa kita moga-moga. Ya, jadi bahasa Indonesia la'alla itu berarti moga-moga karena tujuannya untuk pengharapan. Di mana kita mengharapkan sesuatu, taraqqubu syai', menginginkan sesuatu, di mana menginginkan sesuatu yang tidak dipastikan, yang tidak bisa dipastikan hasilnya. Nah, ini namanya la'alla. moga-moga kok jadi orang pintar gitu. Nggak bisa dipastiin hasilnya. Tapi kita berharap dia jadi orang pintar gitu. Moga-moga engkau diberkahi. Namun nggak bisa dipastiin hasilnya. Jadi tarakku busyai mengharapkan sesuatu yang nggak bisa kita pastiin hasilnya. La wuthuqa, tidak ada kepastian bihusuli terhadap hasilnya. Jelas? Baik. Jadi la wuthuqa bihusuli ini adalah na'tiyah. Ya, jumlah na'tiyah. Dari syai. Iya. Ya, dari syai ya. Sesuatu yang syai. Ya, sesuatu yang tidak bisa dipastiin apa namanya untuk menghasilkan sesuatu tersebut. Ya, bihusuli. Jadi jumlah na'tiyah kan harus apa? Harus ada rabit yang kembali kepada man'utnya. Nah, maka rabitnya adalah ha yang ada di bihusuli yang kembali kepada syai. Nah, demikian. Wa katsiran ma tuhdzafu lamuha al-ula. Ya, lamuha al-ula fanaqulu alla. Ya, jadi kata beliau, di dalam penggunaan kata la'alla ini, itu sering lam yang pertamanya dihapus sehingga mereka ngomongnya apa? Alla. Ya, jadi misalkan la'allal jawwu mu'tadilun ghadan. Allal jawwu mu'tadilun ghadan. Begitu. Ya, allal jawwu. Jadi kata alla jangan kira itu fi'il ya, tapi ternyata itu adalah huruf lah ya. Itu adalah huruf ataupun akhwatu inna. Ya kan begitu ya. Akhwatu inna. Nah, demikian. Terakhir belum ya. Laita. Litamanni. Apa itu tamanni? Kalau kita bahas Indonesia kan tamanni juga artinya ngarap ya, sama kayak roja. Cuma bedanya tamannya adalah mahabbatu husuli syai. Kita menginginkan itu terjadi tapi enggak, sudah enggak terjadi gitu. Sudah berlalu. Kita menginginkan itu terjadi di mana udah enggak mungkin terjadi lagi. Mahabbatu husuli syai. Nah, kalau yang di atas tadi la'alla tadi, kita mengharapkan sesuatu walau enggak pasti terjadinya. Nah, kalau yang ini kita menginginkan itu terjadi. Mahabbatu husuli syai, kita menginginkan itu terjadi padahal enggak. Bisa jadi enggak lewat juga. Ya bisa jadi belum lewat, cuma sesuatu itu memang enggak mungkin terjadi. Misalkan ada seseorang yang ayahnya sudah meninggal, kan gitu ya. Lalu dia berharap ayahnya datang. Kan gitu. Lalu dia berharap ayahnya datang, kan belum terjadi kedatangannya kan. Tapi yang jelas itu enggak mungkin terjadi lagi gitu loh. Nah, ini dia menginginkan itu terjadi. Ya, mahabbatu husuli syai. Iya, kalau bahasa kita andai-andai ya. Andaikan bapakku datang, betul-betul. Ya, jadi bahasanya saya laita andaikan. Jadi kita menginginkan sesuatu itu terjadi. Iya, begitulah kira-kira. Ya, laitani kuntu turaba. Atau iya, itu dia. Ya, laitani kuntu turaba. Tamanna itu? Hah? Tamanna laka sifal afiyah. Itu kan belum terjadi. Ya, memang belum. Belum terjadi. Di mana kita menginginkan ya mahabbah, menginginkan menginginkan hasilnya gitu loh. Ya, hasilnya terjadi. Nah, demikian. Ya, intinya mahabbatu husuli syai, ya menginginkan sesuatu itu terjadi. Ya. Kemudian wa idza tasalat bilaita ya'ul mutakallim. Wa idza tasalat bilaita ya'ul mutakallim. Masrayan, ini kenapa ya kita baca marfu? Wa idza tasalat bilaita ya'ul mutakallim. Dari? Iya, jadi berarti apabila ya mutakallim bersambung dengan laita, itu dia yang pas. Jadi bukan, jangan pula antum terjemahkan apabila laita bersambung dengan ya mutakallim. Yang tepat adalah apabila ya mutakallim bersambung dengan laita. Lagian namanya bersambung itu enggak mungkin posisi dia berada di depan. Kalau bersambung seharusnya posisinya berada di setelahnya, kan gitu. Nah, kalau di depan berarti itu namanya apa lebih tepatnya? Masuk, kan gitu. Makanya kan wa yu'rafu apa wal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam. Maksudnya alif dan lam, bukan wat tisali alif wal lam, kan gitu. Iya, kan gitu ya. Baik. Nah, kalau nyambung berarti dia berada di belakang. Nah, begitu. Jadi fi'il bersambung dengan dhamir. Yang benar adalah dhamir bersambung dengan fi'il. Ya kan gitu ya. Karena domirnya berada di belakang, fiilnya di depan. Kalau misalkan kita mau bilang begitu, seharusnya fiil masuk ke domir. Kan bukan fiil nyambung ke domir. Domir yang nyambung ke fiil. Wallahu a'lam. Baik, jadi wa idza tasala bi laita ya'ul mutakallim. Dan kalau misalkan ya mutakallim bersambung kepada kata laita, iqtaranat biha nunun tusamma nunal wiqayah, maka disambungkanlah, digandengkanlah sebuah nun yang nun tersebut dinamakan dengan nun wiqayah. Jadi hasilnya apa? Laitani, itu hasilnya. Jadi kalau yang untuk yang lain bagaimana, Sat? Ya karena enggak ada catatan berarti enggak perlu. Atau setidaknya enggak ada keharusan, tapi untuk laita karena di sini diberi catatan berarti ada keharusan saat dia bersambung dengan saat ya mutakallim bersambung dengan laita, maka mesti digandengkan dengan nun wiqayah si laitanya, sehingga jadilah laitani. Yang tujuh ya, dengan kata lain begitu, idza tasalat iqtaranat, apabila dia bergandeng maka di, apabila dia terhubung maka digandengkanlah, ya, maka bergandenglah nun yang nun tersebut dinamakan dengan nun wiqayah. Ini ada syaratnya. Iya, tepat. Idza kan gitu. Ada syarat, ada sebab, ada akibat, kan gitu. Ada sebab, ada akibat, kan gitu. Ini buktinya enggak dobit kaidah yang kasih mahal. Kalau mendekatkan nih. Heeh. Ma'rifah. Kemudian setelahnya ada fi'il. Enggaknya dibilang hal ya. Oh iya betul, nggak yang dibilang hal ya, iya benar masih belum tobit gitu ya, iya betul ya, insyaallah. Ah rupanya kalau yang jumlah setelah nafirah itu naat atau yang jumlah setelah nafirah itu hal, nafirahnya harus makhluk, nafirahnya kholis, nafirahnya harus kholis, tidak disifat, tidak didofankan. Marifah juga gitu kan. Baru dia bisa jadi barulah dia bisa jadi naat si nakirah tadi ya, apabila dia tidak apabila dia khalis murni ya, oh apabila dia murni. Ah yang tadi tadi seperti naat, maka dia ihtimal kalau dia disifati. Baik, yaul mutakallim susunan idhafah, ya kan, yaul mutakallim susunan idhafah. Adakah kemungkinan ya, dalam bahasa Arab sebagaimana yang mungkin sudah antum ketahui, adakah kemungkinan dalam bahasa Arab mudhafun ilaih itu bisa kita gantikan dengan alif lam? Ada kan? Contohnya apa? Kalamun kalamu ahlin nahwi ataupun kalamun nuhat yang di apa? Yang kemudian mudhafun ilaih diganti dengan alif lam sehingga al kalamu huwal lafdzul murakkab. Ya, yang aslinya apa? Kalamuna, itu kata Ibnu Malik, kalamuna kalamu ahli nahwi, kalamun nuhat, kalamnya kami, itu bukan lit-ta'zim ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam Syarah Ibn Aqil, bahwa na yang ada di situ bukan lit-ta'zim. Jadi Ibn Malik bukan sedang menta'zim dirinya, namun memang benar-benar menyatakan kami di sini adalah dia dan bersama ahli nahwi yang lainnya. Kalamuna, kata Ibn Malik. Penjelasan Syekh Utsaimin, silakan antum baca. Jadi kalamuna, jadi kemudian Ibnul Ajurrum na, dia ganti dengan alif lam menjadi al-kalamu huwal lafzu. Tapi aslinya kalamuna lafzun mufidun. Kalamuna huwal lafzul mufidu, itulah aslinya. Nah, ya'ul mutakallim, maka ada kemungkinan misalkan ini saya ganti dengan ungkapan apa? Wa idza tasala bilaita al-ya' wal gharad ya'ul mutakallim, kan gitu ya. Wa idza tasalat bilaita al-ya' iqtaranat, tetap enggak bisa dibilang sebagai apa? Hal khalisah. Nah, karena dia saat kerjanya, halnya kan, yeah, kalim itu kan masuk ke apa namanya, nakiroh. Kan, itu naat. Kalau ke nakiroh, kan, halnya dia legit sih masuk ke bukan kalim. Kalau masih bisa dinakirohkan dia, dia enggak boleh. Kalau masih bisa dinakirohkan, yeah, memang enggak bisa dinakirohkan lah. Karena kan memang yang kita maksudkan adalah ya yang tersebut. Dia kan mutakallim itu secara tulisan dia makrifah, secara itu masih nakiroh. Oke, kalau misalkan saya katakan begini, idza jaa ar-rajul darabtuhu, apakah darabtuhu sebagai hal dari ar-rajul? Enggak bisa, kan ihtimal dia, Ustaz. Ihtimalnya apa? Rajul ketika dia nah, dia secara apa tadi? Secara tulisan dia ma'rifah. Tapi secara makna dia masih nakirah gitu. Oh, masa iya? Ar-rajul itu secara makna dia nakirah? Iya, karena masih kenapa? Masih oh, jadi yang apa? Ya. Oke, okay, kalau gitu saya gantilah Ar-Rajul dengan Muhammad. Idza jaa Muhammad darabtu. Ayo. Apa masih ihtimal juga? Ada. Muhammad darabtu. Kalau Muhammad datang kupukul dia. Gimana? Nah, kalau dia juga salatnya enggak bisa. Ya, oh, jadi berarti ada ketentuannya lagi. Nah, jadi berarti intinya beginilah ya, dhabit tadi ya, ataupun kaidah tadi itu dibarengi dengan ketentuan-ketentuan yang memang enggak ketentuan itu enggak belum nyampe ke kita gitu ya. Oh, kaidah itu. Iya, iya. Nanti bisa bawakan minggu depan ya. Ah, insyaallah ya. Jadi jumlah itu jumlah yang menjadi na'at atau menjadi hal setelah nakirah atau setelah ma'rifah. Iya, ha, ha. Dia datang setelah jumlah itu sempurna. Begitu. Muhammadun ja'a. Iya, iya, iya, iya. Karena setelah ma'rifah enggak bisa, jadi berarti ada sempurna, iya, jadi ya. Intinya kaidah tadi bisa dhabit jika disertai dengan catatan-catatan tersebut ya, masyaallah. Jadi jumlah itu datang setelah kalimat sebelumnya sempurna. Tepat, tepat. Kalau bisa kalau gitu nanti bawakan bukunya ya. Cocok itu ya. Supaya kita pun bisa apa namanya bisa memberikan keterangan bahwa kaidah ini sebenarnya dhabit namun disertai dengan iya ya baik. Iya ya, betul betul. Iya iya iya. Jadi berarti memang ada kaidah itu ya, insyaallah. Iyalah nanti kita bacalah. Bagus itu. Buku apa namanya, Pak? Oh, nanti lah coba bawakan ya. Insyaallah. Yang faedah yang bagus ini. Ya, kayak gini baru seru ya. Keren-keren. Baik. Jadi bisa jadi dhabit akh ya, karena udah dapat faedah kita. Ya, nanti kita ya nanti kita bacakan insyaallah ya. Masyaallah. Nah, yang terakhir lah ya, lin nafyi ya, sudah selesai. Oh, enggak, di sini ada catatan lagi ya. Wa harful la, kata beliau, wa harful la lahu isti'malatun muta'addidatun. Ini khabar la ghairu mufrad. Khabar la, khabar harf ghairu mufrad. Wa harful la lahu isti'malatun muta'addidatun ghairu mufrad. Berarti yang mana dia masulam? Khabar harf harf itu khabarnya berupa ghairu mufrad, berarti yang mana dia lapasnya? Khabar. Iya, khabar harf itu ghairu mufrad, berarti yang mana dia? Mas Rayyan. Wa harful la lahu isti'malatun muta'addidatun sanudihuha dan seterusnya. Nah, khabar la saya katakan di sini ghairu mufrad, yang mana dia? Huruf la itu banyak sekali penggunaannya. Itu kalau diartikan, iya. Nah, tapi saya katakan bahwa khabar la ini kan waharfu. Harfu pasti mubtada kan begitu ya. Makanya kita rafakan. Waharfu la lahu isti'malatun muta'addidatun sanudihuha fil babi ats-tsalitsil khass bil harf. Kan begitu. Nah, lalu saya katakan bahwa khabar harf di sini berupa ghairu mufrad, yang mana dia lafaznya? Mas Khair. Mas Santo. Isti'malatun muta'addidatun. Itu dia lafaz khabar ghairu mufradnya. Isti'malatun muta'addidatun itu dan man'ut bukan ghairu mufrad lah. Ghairu mufrad kan cuma jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibhul jumlah jar majrur atau syibhul jumlah dharf dan mudhaf ilaih. Kan begitu. Hah? Iya. Huruf la, iya. Dia mempunyai banyak kegunaan, banyak pemakaian, ya gitu ya. Iya, banyak kegunaan gitulah bahasanya. Baginya berarti gitu. Nah, lalu saya katakan, ini bahkan saya udah ngasih apa namanya? Udah ngasih kunci jawabannya kan ya. Iya. Di mana khabar dari harf itu berupa ghairu mufrad. Nah, yang mana dia lafaznya? Itu aja yang ingin saya tanyakan. Yang mana dia khabar ghairu mufrad itu? Iya. Gimana tadi? Huruf la. Iya, huruf la. Dia punya banyak kegunaan. Iya. Isti'malatun muta'addidatun. Muta'addidah itu banyak, berbilang-bilang gitu ya. Punya banyak kegunaan. atau kegunaan yang banyak gitu ya. Ya, penggunaan yang banyak, muta'addid atau penggunaan yang berbilang-bilang gitu. Hah, khabarnya? Apa? Sibuhul jumlah. Khabarnya berupa sibuhul jumlah. Yang mana ya lafaznya? Fil babi. Fil babi. Jadi huruf la itu di dalam bab. Berarti begitulah. Berarti huruf la berada di dalam bab. Hah? Khabarnya ghairu mufrad, lafaznya lahu. Berarti sibuhul jumlah juga. Huruf la adalah memilikinya. Banyak kegunaan baginya. Ah. Banyak kegunaan baginya adalah banyak kegunaan. Huruf la adalah banyak kegunaan. Huruf la adalah banyak kegunaan, penggunaannya yang banyak. Enggak bisa lah, huruf la penggunaannya yang banyak. Huruf la adalah penggunaannya yang banyak. Masa huruf la adalah penggunaannya yang banyak? Kan enggak mungkin, penggunaan itu kan kan masdar. Berarti dia merupakan khabar bagi huruf, kan enggak mungkin. Berup khabar bagi la kan gitu secara enggak langsung. Berjumpa dengan itu apa? Ismiah. Hah? Ismiah itu. Ustaz. Jumlah ismiah yang mana? Istimalatul muta'addatun. Mana mubtada, mana khabarnya? Mana? Oh, mubtadanya istimalat. Khabarnya? Oh, masa mubtada bisa berupa isim nakirah? Oh, bisa. Iya. Kan iya, masa mubtada berupa isim nakirah? Hmm. Gimana? Jumlah? Sibul jumlah yang mana? Bilharfi. Sama aja. Berarti berarti huruf la adalah bilharfi. Itu keterangan itu. Baik, Pak Saif, yang mana Pak Saif? Khabar dari harfula. Iya, khabar dari harfula. Lahu isti'malatun muta'addidatun berupa? Enggak, berupa apa itu? Khabar berupa apa? Khabar berupa jumlah ismiyah. Iya, khabar berupa jumlah ismiyah, ikhwah. Lahu isti'malatun muta'addidatun. Itulah yang menjadi khabar bagi harf. Bukan isti'malatnya saja, tapi lahu isti'malatun muta'addidatun. Nah, ini jumlah ismiyah kata Pak Saif. Yang mana berarti mubtada'nya, Mas Rayyan? Lahu isti'malatun muta'addidatun. Yang mana mubtada'nya? Oh, hah? Isti'malat, mana khabarnya? Iya, jadi khabar muqaddam, mubtada muakhar. Nah, jadi khabar muqaddam dan mubtada muakhar ini sebagai khabar bagi harfula. Nah, begitu. Paham kira-kira kan? Wa harfula lahu isti'malatun muta'addidatun. Wajib, Ustaz. Iya. Wajib. Iya, tepat. Wajib ini, wajib dibalik. Nah, jadi catatannya kata beliau, huruf la itu sebenarnya punya banyak kegunaan yang akan kita terangkan nanti di bab yang kedua ya. Bab kedua atau bab ketiga? Bab ketiga yang khusus membahas tentang huruf gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hah? Lahu isti'malatun muta'addidatun. Iya, kan sudah disifatkan. Oh iya, jaiz.